Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa amma ba'd. Kita lanjutkan masih di halaman 6. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca bagaimana Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah menyatakan pendapat dulu bahasanya secara khaifah Ansarut Tawakid ini dikategorikan bagian dari nizam, rezim, bagian dari daulah negara, sehingga sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah kelompok, dia dianggap kelompok murtad sebagaimana rezim dan negara yang ada. Namun untuk menghukumi masing-masing personalnya, beliau bersikap hati-hati disebabkan beberapa alasan, diantaranya ghalabatul jahl, dominasi kebodohan, kemudian juga banyaknya talbis dari para ulama su, dan adanya banyak takwilan. Fa inna haula'il murtaddina laisu mu'linina bil kufri, bimakna i'lanil kufri bil islami wa tarkihi au ma fi quwwatihi min al-imani bi dinin akhara alanan wa inkaril qat'iyatil ma'lumati min ad-dini bi darurati alanan wa sarahatan. Kenapa kekafiran mereka tidak nampak jelas bagi kebanyakan masyarakat kita? Karena orang-orang murtad tersebut laisu mu'linina bil kufri, mereka tidak mengumumkan secara terang-terangan kekafiran mereka. Dimakna i'lanil kufri bil islami wa tarkihi, dalam pengertian apa mereka mengumumkan kufur kepada agama Islam, meninggalkan agama Islam, ya. Tidak mengumumkan secara jelas-jelasan saya keluar dari Islam, saya milih Kristen atau Katolik atau Hindu atau Buddha atau aliran kepercayaan dan sebagainya. Au ma fi quwwatihi, atau melakukan hal yang kekuatannya sama, kira-kira sama dengan pengumuman keluar dari Islam tadi. Minal imani bidinin akhara alanan, yaitu apa, mengimani agama yang lain secara terang-terangan. Bilang, oh Kristen itu bagus, pasti masuk surga juga. Sama-sama agama yang benar misalnya. Itu kan terang-terangan mengumumkan kekafirannya. Memuji, bukan hanya memuji, yang menyatakan kebenaran agama selain Islam. Wa inkaril qat'iyatil ma'lumati minad-dini bid-darurati, dan mengingkari perkara-perkara yang sifatnya qat'i, al-ma'lumati minad-dini bid-darurati, ya. Perkara-perkara yang telah diketahui secara umum oleh orang-orang awam maupun para ulama, ya. Semua umat Islam mengetahui secara pasti hal-hal tersebut bagian dari ajaran Islam. Mereka tidak mengingkari perkara-perkara qat'i tersebut, al-ma'luminaddin bidarurah, alanan wa sarahatan, secara terang-terangan dan secara vulgar, secara tegas. Mengingkari misalnya sholat bukan bagian dari ajaran Islam, sholat itu tidak wajib. Ini kan perkara qati yang ma'luminatin bidarurah, semua orang awam maupun ulama tahu itu bagian dari agama Islam. mengingkari haramnya khamr. Khamr itu tidak apa-apa, minuman keras tidak apa-apa misalnya. Itu berarti ingkarul qatniyah. Kekafiran mereka biasanya bukan dari itu. Wa innama ghalibu kufrihim al-yawma. Akan tetapi mayoritas kekafiran mereka pada hari ini huwa min jihatil hukmi bighairi ma anzalallahu wa adami iltizami syar'i. Biasanya kekafiran mereka adalah dari sisi apa? Dari aspek berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Tidak iltizam, tidak mau komitmen dengan syariat secara penampilan fisik ya, dia masih bersyahadat, masih ngaku muslim, masih melakukan ajaran-ajaran Islam lainnya, tapi dalam hal ekonomi, politik, budaya dan lain-lain dia berhukum dengan hukum-hukum sekuler. Wa min zihatil afkaril ilmaniyati wal qawmiyati wa ma syabahaha minal madzahibil kufriyati. Juga kekafiran mereka rata-rata dari aspek apa? Pemikiran-pemikiran sekulerisme, nasionalisme dan lain-lainnya, dan yang serupa dengannya dari aliran-aliran pemikiran yang kafir. Wa min jihatil muwalati lil kufari, juga dari aspek apa? Memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Bagaimana tidak memberikan loyalitas? Ya dia berkuasa saja bisa naik jadi penguasa karena dukungan orang-orang kafir ya, lewat kampanye media massa yang menghabiskan mungkin ratusan miliar, pencitraan TV, koran dan lain-lain sebagainya yang di belakangnya adalah orang-orang kafir ya. Wa nahwu dzalika dan lain sebagainya dan yang serupa dengan itu. Biasanya sebab kekafirannya seperti itu, yang bagi masyarakat awam kebanyakan orang belum memahami sampai hal seperti itu. Wa hum fi kulli dzalika, dan dalam semua hal tersebut yad'una, idda'a yad'i ya, yad'una annahum yadinuna bil islami. Mereka mengklaim, bahasanya mereka masih memeluk agama Islam. Kalau Idul Fitri masih kelihatan di show pertama, di Istiqlal ya, masuk TV. Kalau Idul Adha, ya kan, diperlihatkan sapinya berapa, ya, acara setiap tahun yang begitu. Nanti kalau ada acara maulid, dia memberi sambutan. Sebagaimana kalau ada Natal dia juga beri sambutan. Nah, ini penampakan Islam seperti ini membuat kabur persoalan talbis ya bagi kebanyakan masyarakat, sehingga tidak tahu kalau yang seperti itu sebenarnya murtad. Wa annahum yuridunal islaha wa tawfiqo, dan mereka mengklaim rasanya mereka menginginkan, mereka juga ingin melakukan perbaikan, ingin membuat taufik, ingin meraih kesuksesan, ingin meraih membawa rakyat bangsa dan negara maju, adil makmur sentosa. Klaim-klaimnya seperti itu ya. Ya kalau kita terapkan hukum Islam ini kan masyarakatnya majemuk, banyak agama, ini plural, ini tidak bisa memenangkan satu agama saja. Nah, ini jadi tironi mayoritas. Kalau diterapkan hukum Islam, nanti bagaimana orang Katolik, orang Kristen, Hindu, Buddha apa suruh ngontrak? Nah, mereka maunya islah, mengklaim apa? Demi persatuan dan kesatuan, ya kan? Ini Bhinneka Tunggal Ika ya, beragam, maka harus diterapkan hukum yang bisa dipakai oleh semua pihak. Maka diterapkanlah hukum warisan Belanda. Wa yulabbisuna 'alan nasi biwasitati mandumatin mutatawwiratin jiddan min masyikhati su'i akhzahumullah. Wa yulabbisun, labbasa, yulabbisu talbis ya, dan mereka membuat talbis di budaya, membuat manipulasi terhadap masyarakat. Biwasitati mandumatin mutatawwiratin jiddan, dengan perantaraan apa, mandumat ya, sistem-sistem yang mutatawwirah jiddan, yang sangat-sangat canggih, sangat-sangat maju ya kan. Min masyikhati su, dibuat sistem yang sangat canggih, sangat maju dari kalangan para ulama-ulama su. Azzahumullah, semoga Allah menghinakan mereka. Adalah maka dibentuklah hay'ah kibarul ulama, dibentuklah darul ifta kalau di Mesir ya, di Arab Saudi apa, hay'ah kibarul ulama ya. Ada lagi lajnah daimah bil buhuts al ilmiah wal ifta ya, panitia tetap untuk kajian ilmiah dan fatwa, namanya mentereng kan. Di situ dipasang ya memang mutatawwirah jiddan ya, tidak diambil dari santri-santri yang nawasorohnya buruk ya. Tapi diambil para ulama yang rata-rata gelarnya doktor atau gurunya para doktor ya. Yang kalau debat sama kita-kita, kita kalah dari sisi dalil, dari sisi pengistimbah dalil dan lain sebagainya. Di Mesir juga begitu, dibuat darul ifta ya, dewan fatwa ya, yang orang-orangnya dipilih di tempat-tempat lain juga seperti itu ya. Rata-rata mereka punya, kalau Syekh Abdul Azam mengatakan, mesin fatwa. Mau butuh fatwa apa, tinggal pencet tombol nanti keluar sudah terstempel ya. Dan dipilih ya ulama-ulama yang duduk di situ, dipilih ulama-ulama yang secara ilmiah, secara kapasitas ilmiah memang diakui dan reputasinya sebenarnya baik, orangnya orang-orang tulus, tidak punya ambisi jabatan, tidak punya skandal keuangan, tidak terlibat korupsi kolusi, mungkin tidak terlibat skandal perempuan, mungkin tidak terlibat, dia memang murni hidupnya untuk dakwah, ngajar, tablet, beri kuliah dan lain sebagainya, sehingga masyarakat awam ini menganggap mereka ini representatif mereka ya. Ada lagi nanti mahkamah qadha ya, lembaga apa, peradilan syariat yang memang di situ diterapkan hukum hudud misalnya atas orang-orang awam, potong tangan betulan di syuting TV ya kan. Bahkan kadang yang kena rajam juga TKW ya kan. Ada lagi bukan rajam ya, hukum penggal, pancung ya kan, karena dianggap membunuh majikannya. Dan itu kan pernah ya, pulang ke Indonesia kepala dan badan sudah bisa TKW itu. Nah ini orang memahaminya, ini syariat Islam sudah tegak. Belum lagi selain itu ada namanya hizbah ya kan, polisi syariat, orang gak mau sholat di uber-uber. Sini orang di pinggir jalan di uber-uber gara-gara togel. Tapi kalau di sana kan di uber-uber karena sudah azan, tidak berangkat ke masjid. Pasar-pasar, kios-kios masih buka. Nah, ini orang, kemudian rakyat umum ini menangkapnya ini, pemerintahan sudah Islam ini, darul Islam betulan. ini waliul amri, bahkan Syekh Abu Mus'ab Asyuri hafizahullah dalam bukunya dakwah mukawamah itu menceritakan ya, sampai periode 1900-an lah, akhir-akhir ya, 1991, 92, 93 itu ya, sebelum Syekh Usamah terbang ke Sudan, itu masih Syekh Usamah sendiri itu belum sampai pada pendapat murtadnya rezim Saudi ya. Belum sampai pendapat pada kesimpulan murtadnya rezim Saudi ya. Beliau masih berpendapat ini pemerintahan zalim saja. Artinya untuk orang sekelas beliau yang sudah lihat bobroknya pemerintah seperti itu, butuh kasiroh luar biasa yang harus mengalami pengusiran, pencabutan kewarganegaraan ya kan, dan lain sebagainya, baru betul-betul bisa percaya pada ulama-ulama lain yang memfatwakan ini rezim betul-betul rezim murtad ya, apalagi orang awamnya, ini pemerintahan Islam ya. Sama di sini juga begitu ya, yang namanya yang bangun Istiqlal siapa? Soekarno. Dibikinlah ya kan Departemen Agama, dibikinlah bimbingan haji ya, dan apalagi yang mengenangani urusan kaum muslimin, dibuatlah KUA ya, kantor namanya aja kantor urusan agama, orang mengembalikan persoalan pada tingkat desa dan kecamatan mesti kembalinya ke KUA. Ini mutatawiroh jiddan ya, sangat canggih, artinya mereka membuat talbis itu sampai tingkat dari istana negara sampai ke desa-desa dan kecamatan ya. Sampai harapnya seperti itu. Gimana ini punya wewenang ya, dari urusan orang hidup, masalah warisan, sampai urusan orang mati ya, penyelenggaraan jenazah dan lain sebagainya. Nah ini membuat ya, bagi sebagian besar orang ya, masalah itu kabur. Ketika kita teriak-teriak ini rezimnya rezim murtad, pemerintahnya pemerintahan murtad, itu bagi mereka murtad dari mana? Murtad dari mananya, orang ketua MPR-nya dokter jurusan akidah. Kan? Kalau sidang baca Al-Fatihah, jangan-jangan kayak tahlilan. Nanti kalau jam azan diskor, sholat berjamaah dulu, kelihatannya Islami kan begitu. Akhirnya Pak, yang seperti ini membuat kabur ya, apalagi yang jadi menteri-menteri juga dokter-dokter syariat ya kan. Menteri apa itu? Sosial. Menteri apa lagi. Dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat gambaran murtadnya rezim dan pemerintah itu jadi buram, sehingga Pak, jangankan orang awam ya, banyak ulama-nya saja belum sampai kesimpulan ini rezim murtad gitu. Bahkan tahun-tahun berapa itu, tahun orde lama ya, NU itu mengeluarkan fatwa ini Soekarno ini waliul amri ad-daruri bisyaukah ya kan, penguasa yang memiliki syaukah, kekuatan, kekuasaan ya. Sehingga Pak, ketika ada konflik dengan lawan politiknya Masyumi pada masa itu ya, NU mendukung Soekarno, melibat Masyumi ya. NU di belakang Soekarno, melibat NII misalnya. Ini fakta ya. Dan ini NU ini mau tidak mau diakui ya, sampai hari ini dia organisasi ormas Islam terbesar. dan dia yang punya masa sampai tingkat RT dan RW. Muhammadiyah paling punya di kecamatan, ranting. Rantingnya pun tidak tahu apakah ranting kering apa ranting basah. Kadang ada lembaganya, ada yayasan yatim piatunya, ada sekolahnya, tapi tidak punya masa sebenarnya. Tidak dengan kiai-kiai NU, ya dia memang punya masa, masa fanatik. Ini yang membuat tarbis-tarbis sangat kuat. Wali annahu labudda min tahakkuki kaunil wahidi min ha'ula'il jaisi munasiran fi'lan litahutil murtadi. Selain karena faktor tadi ya, tarbis dan neneknya membuat gambarannya buram, sehingga orang masuk tentara, masuk polisi dan lain-lain itu dianggap bukan masalah bagi kebanyakan orang. Selain itu juga yang menyebabkan perlu kehatian dan kehatian adalah la buddha min tahakkuki kaunil wahidi min haula il jaisi munasiran fi'lan litahutil murtadi. Harus benar-benar tahakkuk, terbukti kaunil wahidi min haula il jaisi, harus benar-benar ketika menghukumi personal itu kita bisa membuktikan kalau orang, ya, salah seorang dari mereka, tentara, ya, salah seorang yang kita vonis itu, tentara, polisi, dan lain sebagainya itu munafiran fi'lan litaghutil murtadi. Dia memang benar-benar secara nyata, secara de facto menolong taghut murtad tadi. Menolong dalam arti mengokohkan ya kekuasaan dia, ya, kemurtadan dia. Murtakiban lil muwalatil kufriyati, dia melanggar, ya, dia melakukan pelanggaran berupa muwalat al kufriyah, ya, loyalitas yang menyebabkan kekafiran, ya. Maksudnya membantu, menolong dalam perbuatan kekufuran. Au annal munasarata lil murtaddi waqa'at minhu ala wajhil arabi wal luzumi li fi'lihi. Harus kita bisa membuktikan dia betul-betul melakukan mualat kufriyah, atau hanya sekedar apa? Al munasarah lil murtaddi, pertolongan dia, bantuan dia terhadap orang murtad tadi. Waqa'at minhu ala wajhil arabi wal luzumi li fi'lihi, terjadi secara al-arabi wal luzum, ya, sebagai bukan tindakan langsung nyata-nyata membantu pemerintah murtad untuk melakukan kemurtadannya, ya. Tapi tindakan dia menolong rezim tadi, rezim murtad tadi, sebatas wajhil arabi wal luzum li fi'lihi, ya, sekedar sebagai apa, konsekuensi tidak langsung atau konsekuensi langsung dari apa, posisi dia, status dia sebagai ansarul murtadin tadi. Maksudnya apa? Harus kita bisa membuktikan ketika kita memvonis, ya, seorang polisi, seorang tentara dan lain sebagainya itu, dia ini melakukan tindakan mualah kufriyah tadi, melakukan loyalitas kepada rezim murtad tadi, itu memang betul-betul tindakan nyata atau sekedar konsekuensi yang sebenarnya belum dia kerjakan. Tindakan nyata itu apa? Misalnya, ya, dia betul-betul memburu mujahidin karena apa, ingin memberantas jihad, karena ingin memberantas usaha penegakan syariat, ya, densus misalnya. Nah, ini berarti dia munasarahnya fi'lan, ya, membantu rezim dalam amalan kekufuran itu betul-betul de facto, faktanya di lapangan dia memang betul-betul melakukannya secara langsung. atau sebenarnya tidak terlibat langsung, tidak melakukan langsung, tapi itu hanya sekedar konsekuensi. Nanti kalau ada panggilan misalnya, dia tentara jaga misalnya rumah sakit, dia tim SAR menangani misalnya bencana alam, dia tidak terlibat langsung munasarah fi'liyah itu ya, tidak mualaf kufriyah secara langsung ya, tapi dia melakukannya itu hanya al-arad wal-luzum, konsekuensi. Nanti kalau memang betul-betul diperintahkan komandannya untuk nangkap mujahid, baru dia nangkap. Tapi kalau tidak ada perintah untuk guru, maka dia ya tidak terlibat memerangi mujahidin. Nah ini tentunya hukumnya lain menurut beliau seperti itu. Walidzalika naqulu inna hadza yakhtalifu wuduhuhu bihasbil ahwali. Oleh karena itu kami mengatakan, kata beliau, ini pendapat beliau, inna hadza, bahwasanya hal ini status dia sudah murtad atau belum. Ini bicaranya tentang ansornya ya, bukan nizamnya, bukan rezimnya, tapi ini tentara dan polisinya tadi. Yakhtalifu buduhuhu ya, jelas dan tidaknya kekafiran dia, kemurtadan dia itu berbeda-beda bihasbil ahwal, tergantung situasi dan kondisi. Famatalan, contohnya halul afiyati wassalamati wahudu'il awdai wahtilatin nasi wal umuri. Misalnya ya, pada kondisi afiyah, kondisi normal ya, kondisi damai, kondisi selamat, kondisi hudu'il awdha, keadaan yang tenang, tenteram. Waktilatin nasi wal umur, dan terjadinya campur baur manusia dan perkara. Zaman sekarang ya, secara umum tentara dan polisi itu hidupnya masih membaur dengan masyarakat ya. Belum ada demarkasi yang jelas, belum ada garis pemisah yang jelas ya. Polisi juga tetangga kita, gitu. Depan rumah mertua saya Polres. Takutnya densusnya ngontrak di situ. Pulang satu jam dua jam aja kelihatan di rumah. Dalam kondisi normal ya, dalam kondisi tidak ada peperangan, dalam kondisi damai, ya. Ketika masyarakat awam dan apa ansor tawagit ini hidup bertetangga bermasyarakat seperti itu, tentu berbeda. Ghairu hali nusyubil harbi wal qitali wal tihami sufufil muslimina bidzuyushil murtaddina. Tentu beda halnya dengan kondisi nusyubil harbi wal qital, ketika sudah pecah perang dan pertempuran. Waltihami sufufil muslimina bidzuyushil murtaddin, dan ketika barisan-barisan mujahidin itu sudah berhadap-hadapan ya, beradu dengan tentara-tentara orang murtad ya. Tentu tidak kondisinya ya. Kondisi di Suriah misalnya, tidak perlu tanya ulama ya, di sana orang awam pun tahu ya, kalau orang masih setia pada rezim ya, berperang di pihak rezim pun pasti dia dianggap murtad. Mau polisi, mau tentara, mau intel, mau apa ya. Kenapa? Karena sudah jelas ini rezimnya rezim Nusairia, ini rakyatnya rakyat muslim. Kondisi perang seperti itu, orang awam pun tidak perlu taklim untuk memahami ini tentara murtad, ini polisi murtad, ini intel murtad ya. Orang kalau bekerja di sana pasti dia orang mengutamakan dunia dia dibanding agama dia, akhirat dia. Orang yang tentara polisi aja sebagian besarnya belot ya. Kalau masih ada yang tetap di sana, berarti ini sudah kebangetan, sudah keterlaluan. Nah, ini beda halnya dengan di tempat-tempat yang di situ belum ada ruang terbuka. Mujahidin dan orang-orang kafir ini barisannya belum terlibat peperangan secara jelas ya. Di Afghanistan misalnya itu sudah sangat sangat jelas ya. Orang kalau ikut rezimnya Karzai itu mesti masyarakat sudah paham hukumnya, tidak perlu fatwa banyak-banyak. Ini pasti orang-orang menjual agamanya untuk cari duit, cari jabatan. Karena yang gaji juga Amerika, yang gaji ISAF. Di Somalia misalnya. Ini rezim Somalia ini, Hasan Sheikh itu mesti rezim boneka. Orang kalau bekerja sebagai tentara, polisi dia, intel dia, pasti ini orang-orang yang sudah menjual agamanya. Dan di Somalia itu jihad kan bukan tahun dua tahun yang lalu. Jihad ini di Somalia itu sejak perang saudara sudah puluhan tahun. Sampai akhirnya melahirkan jihad yang seperti hari ini. Fafihalil afiyati kotus ma'udakwa. Man yadda'i annahu ghairu muwalin lil kafiri wa ghairu munafirin lahu ya. Dalam kondisi normal ya, tidak ada peperangan, kondisi damai tenang ya. Terkadang masih bisa didengarkan klaim orang yang mengklaim ya, polisi atau tentara yang mengklaim kalau annahu ghairu muwalin lil kafir wa ghairu munafirin lahu, bahasanya dia tidak memberikan wala kepada rezim, kepada orang kafir. Dia tidak menolong orang kafir. Loh, saya yang presiden saya sholat kok, dia haji kok, dia ini itu kok, tahlilan yasinan kok, dan seterusnya. Mungkin klaim-klaim seperti itu dalam kondisi normal masih bisa kita dengarkan. Wa annahu innama dakhala al-jundiyata fi daulati ridati li sababin akhar. Dan bacanya ya, masuk dinas ketentaraan itu di sebuah negara murtad itu karena sebab lain ya. Karena apa kamu jadi tentara? Oh, karena tentara itu gajinya pasti bulanan, ada tunjangan ini itu. Kenapa masuk polisi? Ya rata-rata karena itu. Sampai rela jual motor, jual hawa, daftarnya karena yakin nanti dalam hitungan bulan modalnya akan balik. Yang seperti itu dalam kondisi normal ya, belum ada peperangan jihad besar yang jamaah maktuah, masih mungkin untuk dikaji. Waqad yadda'i ma'a dzalika annahu ma'al mujahidina hina yunadil munadi wa yusihun naziru. Dan kadang-kadang bahkan orang seperti itu ya, polisi dan tentara itu kadang mengklaim dia bahwasanya dia nanti akan bersama mujahidin kalau ada orang yang memanggil mengumumkan seruan jihad, kalau ada nazir ya, pemberi peringatan yang yasih, yang berteriak ya, maksudnya kalau ada nanti mobilisasi jihad melawan orang-orang kafir, dia akan bersama mujahidin ya. Mungkin kalau dalam kasus di Maluku ya, ini memang benar-benar terjadi ya. Oh, dia orang awam ya, masuk tentara, masuk polisi, tapi ketika terjadi konflik memang dia betul-betul melihat wakil ya, memang betul ini negara ini tidak ngurus rakyatnya, tidak peduli dengan rakyat, maka dia membela ya kan, membela kaum muslimin ya. Karena ada kawan-kawan di sana cerita ya, bagaimana seorang anggota Kostrad atau Brimob ya, menghadang Yonggap di Batu Merah ya. Konvoynya Yonggap mau sweeping itu, dia tegat sendirian, dia tembaki ya. Tapi dia yang kalah ya, karena yang dia lawan kemampuan teknik tempurnya, peralatannya, apa-apanya unggul di atas dia, dia kena tembak ya, ditangkap hidup-hidup ya. Dia apa, melihat waktu itu dalam kondisi seperti itu bisa merubah ya, memahamkan orang. Nanti kalau ada jihad saya akan bersama mujahidin, kadang sampai klaimnya seperti itu. Hadza min jihatin, ini dari satu sisi ya. Wa min jihatin ukhra, dan dari sisi yang lain, fa innahu yahsulu minal ahwali wal aqwali wal aqtali ma yattabihu bihi halul murtaddina fi halil harbi duna ahwalil afiyati. Dari sisi yang lain timbul ya, terjadi yang dulu terkadang terjadi timbul minal ahwal wal aqwali wal af'al ya, dari situasi-situasi ya, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu itu timbul apa? Ma yattabihu bihi halul murtaddina fi halil harbi. Timbul hal yang akan menampakkan kondisi orang-orang murtad pada saat terjadinya peperangan. Duna ahwalil afiyati, beda halnya dengan kondisi-kondisi normal, tidak terjadi perang. Tadi kadang seperti di Ambon itu, ketika ada kasus maka orang akan kelihatan ini brimob pro-Islam atau nasionalis. Ini di Poso ini ada kecenderungan bela umat Islamnya atau enggak, ya. Akan kelihatan dalam kondisi-kondisi seperti itu, sehingga membuat apa? Lebih mudah untuk menghukum ini tentara, polisi, murtad apa masih remang-remang. Wa amma fi halil harbi, adapun dalam kondisi perang, wa tamayuzis sufufi, dan apa? Terpisahnya barisan, ini barisan mujahidin, kaum muslimin, ini barisan musuh-musuh Islam ya. Ketika sudah terjadi pemisahan sop seperti itu sudah jelas, wa wuduhi rakyat, dan nampak jelas ini panjinya tauhid, panji syariat Islam, ini panjinya nasionalisme dan lain sebagainya. Fa inna tilkad da'awa ghairu masmu'atin, maka klaim-klaim seperti tadi, saya masuk tentara karena cari gaji, saya masuk polisi karena ini itu ya, klaim-klaim seperti itu ghairu masmu'ah, tidak bisa lagi kita dengarkan, tidak akan kita dengar lagi. Wala yultafatu ilaiha, tidak bisa kita tengok lagi, ya, sudah kita abaikan seperti itu. Bal nahkumu bikufri man kana ma'al murtadina fi shafihi, kita menghukumi kafir murtad tiap orang yang bersama orang-orang murtad dalam barisan mereka, ya. Baik dia sholat atau tidak sholat ya, kondisinya sudah jelas-jelas perang besar seperti itu ya, maka itu lebih mudah kata beliau, kita pastikan ya, secara zahir dia murtad, akhirnya ditakfirkan, dikafirkan secara muayyan. Wallahualam shawab, sampai di sini dulu untuk malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.